What would I do without your smart mouth? Driving me in and you kicking me out. Cut my hands, baby, and no kidding. Berenang ke tepian, bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian. Ison singkela, koyo pengene, duit cemanan, malah gelaran. Ku puisikan namamu simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku. Bila ku bertanya pada bintang-bintang, Aisyah, ku jatuh cinta papa pada Jamila. Aku dan semua, ayo ku yang demam biar hati senang, pikiran pun aku telah dimabuk cinta. Bagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Isabella semua, apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Satu atau dua, pilih aku atau cobaku.